pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu. Ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Berlinang air mataku. Ayah, terlalu cepat kau pergi meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi.